kita bayangkan bila hidup penuh cinta, damai, damai di bumi, saling hormat tanpa prasangka. Kita memang manusia, bukan umat yang sempurna, tapi Tuhan selalu beri kita kesempatan. Lebaran tiba, mari buka mata hati kita. Setelah berpuasa, ibadah satu bulan lamanya, sucilah diri, anugerah darimu ya Rabbi. Saling maafkan, tulus dari lubuk hati. Sadarkan hambamu selalu taat, jujur dan ikhlas. Insya Allah, hablu minallah, hablu minannas. Hai saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, dilupakan yang batil, dengki serta amarah. Di hati kita masih tersimpan dahsyatnya cinta. Dengan cinta rezeki datang, Tuhan pun